Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أقرأ بيان حكم اللعان وصفاته وهو من قذف زوجه بالزنا ولم يقيم البينة وعليه الحد إلا أن يشهد على نفسه 4 مرات إنه لمن الصادقين في دعوه وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Penjelasan hukum li'an dan tata caranya, yaitu orang yang menuduh istrinya berzina dan tidak mampu mendatangkan bukti, maka dia berhak mendapatkan hukum had, kecuali apabila dia bersumpah atas dirinya sebanyak 4 kali bahwa dia termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya. Sedangkan pada sumpah yang 5, sesungguhnya laknat Allah akan menimpanya apabila dia berdusta. Nah, faedah pertama, barakallahu fiikum, adalah kita mendapatkan hukmul li'an, yaitu kalau ada seorang suami yang menuduh istrinya tapi dia gak punya bukti, maka dia harus bersyahadat, bersumpah 4 kali sumpah, dan yang 5 semoga laknat Allah atasnya kalau dia berdusta. Kalau tidak mau mempersaksikan dengan 5 persaksian ini, maka dianggap menuduh tanpa bukti akan dihukum dengan hukum had. Baik, lanjutkan sebelahnya. Fa innaka latiz zaujah. Fa innaka latiz zaujah uqima 'alayha hadduz zina wa in syahidat billah 4 marrat innahu laminal kadzibin fi rumiha bihadzil fahisyah. Wafil khamisah anna qadwallahu alaiha inkana minas sadikin daru'at anha haddaz zina. Apabila istri mengakuinya, maka ditegakkan padanya hukum zina, dan apabila ia bersumpah 4 kali bahwa suaminya berdusta dalam tuduhan zina ini, dan pada sumpah 5 bahwa murka Allah atasnya apabila suaminya benar, maka ia telah menyelamatkan dirinya dari hukum zina. Jadi, kalau istrinya mengakui dengan tuduhan itu selesai, jadi rajam sebagaimana hukum zina. Tetapi kalau tidak, kalau dia mengingkari, dia juga harus bersumpah dengan kebalikannya sumpah sang suami. Sumpah suami mengatakan aku bersaksi bahwa aku tidak berdusta, maka si wanita justru sebaliknya, aku bersaksi bahwa dia berdusta 4 kali, dan yang 5 semoga kemurkaan Allah atasku kalau ternyata dia benar, baru bisa selamat dari hukum rajam. Teruskan. Idza tammal li'an bainahuma bi syurutihi firaqu bainahuma furiqa bainahuma firaqun mu'abbadun la tahillu lahu walau ba'da azwajin. Apabila li'an telah sempurna di antara keduanya dengan syarat-syaratnya, keduanya dipisahkan dengan perpisahan untuk selama-lamanya, tidak halal baginya wanita tersebut walaupun wanita tersebut telah menikahi beberapa suami yang lain. Ya, walaupun ba'da azwaj, yakni setelah menikah. Berarti ini berbeda dengan apa? Dengan talak yang 3. Talak yang 3 dijuluki juga dengan talak mu'abbad. Tetapi ternyata masih bisa balik. Kalau sudah menikah dengan orang lain dan kemudian cerai tanpa direncanakan, karena kalau direncanakan batil, tanpa direncanakan cerai, maka kemudian ingin kembali kepada yang pertama bisa. Sedangkan li'an dipisahkan selama-lamanya walaupun ba'da azwaj. Itu perbedaan dengan yang lain. Yang ketiga, an yu'az kullun min az-zawjayni inda iradatil yamin. Jayid. La'an lahu yarju'u in kana kaziban. Wa kadzalika ba'da tamamil li'an. Ta'arrada 'alayhim at-taubah. Liyatuba fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Nah, corot juga sama, mabni lil majhul. Ditawarkan artinya, corot artinya ditawarkan. Tadi dinasehati dan ditawarkan. Coba terjemahannya. Hendaklah masing-masing dari kedua belah pihak diberi nasihat ketika hendak bersumpah, karena diharapkan akan mengurungkan sumpah apabila ia berdusta. Demikian pula setelah li'an dilakukan dengan sempurna, ditawarkan kepada keduanya taubat agar dirinya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Antara dia dengan Allah. Bertaubat antara dia dengan Allah. Nah, yang ketiga, istafadna ayuban faedah bahwa orang yang akan melaksanakan li'an dinasihati. Jangan langsung, silakan dimulai dari suami, silakan istri juga. Nah begitu, hakim akan menasihati dulu, diperingatkan, ditawarkan barangkali mau taubat, dinasihati sebelum li'an. Setelah li'an masih ada nasihat lagi, yaitu menawarkan ahad minkum at-ta'ib. Ini jelas. Dua-duanya bersumpah tapi bertentangan. Berarti salah satu dari kalian ada yang berdusta. Kalau enggak ada yang mau taubat, segera taubat. Kalau tidak juga, pisahkan. Yang keempat, khalaqa hadzal bab ghayrahu min abwabil fiqhi bi masail. Bab ini menyelisihi yang lainnya dari bab fikih dalam beberapa masalah. Ya. Minha annahu la budda an yaqina ma'al yamini lafzu syahadah, wa fil khamisah addu'a ala nafsihi bil la'nah min az-zawj wa min az-zawjah addu'a ala nafsiha fil khamisah bil ghadab. Di antaranya bahwasanya harus menyertakan bersama sumpah lafaz syahadah, dan pada yang kelima doa atas dirinya dengan laknat dari sang suami dan dari sang istri, doa atas dirinya pada yang kelima dengan kemarahan, dengan kemurkaan Allah. Ayo, faedah keempat, barakallahu fikum, bahwasanya masalah li'an sedikit berbeda dengan masalah-masalah yang lainnya dalam kitab fikih. Biasanya ada kaidah-kaidah umum, tetapi pada li'an dikecualikan. Contoh, ketika Nabi menyatakan al-bayyinah lil-mudda'i wal-yamin ala man ankara, hendaklah bawa bukti bagi orang yang menuduh, dan hendaklah bersumpah bagi orang yang mengingkari dari tuduhan. Barakallahu fikum. Ini umum pada semua masalah. Tiba-tiba temanmu mengaku, itu buku saya. Ini ada namanya. Iya, kamu beri nama buku saya. Ribut. Sampai datang ke ustaznya. Ini buku saya, ustaz. Tidak bisa, buku saya. Maka akan dikatakan oleh hakim yang mengadilinya, yang menuduh, bawa bukti. Apa buktinya kalau buku ini milikmu? Ustaz, di halaman belakang ada tanda tangan saya. Dan di sini ada ciri-cirinya. Coba lihat, buka. Kalau bayyinah ini ada dan terbukti, maka yang tadi harus ngalah. Nah, ternyata ini bukunya dia. Bukti-buktinya ada. Kamu merasa? Enggak, Ustaz. Ini jangan-jangan buku saya tanda tangan sama dia. Saya beli sendiri. Saya kemarin beli dari si fulan. Berani sumpah? Yang mengingkari harus sumpah. Wallahi atau wabillahi atau watallahi, itu buku saya beli dari jubulan. Selesai. Karena buktinya tidak kuat dan dia berani sumpah, ya kalah. Ini barakallahu fikum pada semua tuduhan. Pada semua tuduhan-tuduhan. Pada semua iddia. Kecuali masalah li'an. Berbeda. Apa yang berbeda? Yang disuruh sumpah bukan hanya yang mengingkarinya, tapi yang menuduhnya juga harus yamin. Dan sumpahnya pada semua pengakuan-pengakuan, tuduhan-tuduhan cukup sekali. Tapi harus 4 kali di dalam hukum li'an. Yang mengingkarinya juga sama, harus dengan yamin dan harus 4 kali. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga harus diucapkan di yang kelima dengan doa la'nat. Dan yang mengingkari harus berdoa atas dirinya dengan ghadab. Semoga kemurkaan Allah atasku. Berarti masalah li'an yukhalif abwab wa masail al-fiqh, berbeda dengan sekian banyak masalah-masalah fiqh. Masalah fiqh yang berkait dengan pertikaian dan tuduhan biasanya disuruh sumpah sekali cukup, dan itu pun yang mengingkari. Kalau yang menuduh harus bawa bukti. Tetapi khusus untuk li'an harus bersumpah 4 kali. Padahal kalau menuduh tanpa bukti cukup tidak diterima, selesai. Itu mobil-mobil saya. Keluar pemiliknya. Ini mobil saya. Mobil kamu. Apa buktinya? Ya pokoknya ini mobil saya. Diterima enggak? Kamu bisa bawakan bukti? Enggak bisa. Ya selesai. Iya kan? Selesai. Jadi itu pada semua masalah-masalah yang seperti itu sifatnya, tuduhan-tuduhan, sama. Kamu mencuri barang saya. Loh. Apa buktinya? Ya pokoknya saya lihat matamu, sepertinya matanya demikian-demikian. Nggak diterima. Dan kalau nggak bisa bawa bukti, masalah selesai. Itu tuduhan palsu. Selesai. Tetapi hukum li'an, suami menuduh istrinya gak bawa bukti, kok bermasalah? Nah, itu perbedaannya. Kamu menuduh istrimu? Iya. Tapi buktikan. Bawa 4 saksi. Nah, gak mungkin, gak bisa. Tapi aku tahu dia berzina. Kalau gak bawa bukti, tolak. Sebagaimana tuduhan orang-orang lain yang bukan suami istri. Satu tetangga menuduh tetangganya, kamu pelacur, kamu berzina. Wanita tadi lapor ke hakim, saya dituduh berzina oleh tetangga saya. Dipanggil penuduh tadi, ketika mengakui dia menuduh, datangkan bukti. Dia sering keluar malam, jam 12, pulang jam 3. Karena saya bekerja, jadi pelayan di kafe. Saya tidak berzina. Terus dimintakan saksi, itu bukan saksi, bukan bukti. Apakah ada bukti yang jelas kalau dia berzina? Tidak ada. Dicambuk. Yang menuduh ini dicambuk 80 kali cambukan. Barakallahu fikum. Kenapa berbeda ketika suami menuduh istrinya? Makanya di sini ada faedah penting yang keempat. Khalafa hadzal bab ghairahu min abwabil fiqh bi masail. Masalah ini berbeda dengan sekian banyak bab-bab fiqih. Bab masalah tuduh-menuduh ini berbeda. Bab masalah tuduhan zina ini berbeda. Karena yang menuduh suaminya sendiri. Maka barakallahu fikum, apa saja perbedaannya? Minha diantaranya harus mengiringi sumpahnya dengan persaksian. Dan yang kelima harus dengan doa laknat atas dirinya. Demikian pula sang istri ketika menolak, dia sumpah dan ditambah dengan doa kemurkaan atas dirinya kalau ternyata suaminya benar. Baik. Apalagi perbedaannya yang berikutnya. Iqra. Wa minha. Wa minha taqrirul aiman. Titik. Dan diantaranya pengulangan dalam sumpah. Iya. Karena semua masalah-masalah tadi sudah saya terangkan, tidak perlu diulang. Cukup dengan saya bersumpah bahwa saya tidak melakukannya. Selesai. Tidak perlu diulang. Tapi di sini diulang 4 kali. Ini perbedaan dengan masalah-masalah yang lain. Lanjutnya. Wa minha annal asla annal bayyina alal mudda'i fal yaminu ala man ankar. Huna talabatil iman minal mudda'i wal... Aiman. Al-yamin. Al-yamin maknanya sumpah. Jamaknya sumpah adalah aiman. Aib. Bukan iman. Kalau salah cetak di kitab kalian perbaiki. Bahwasanya asal bagi yang menuduh adalah bukti. Ya. Dan sumpah atas yang mengingkari. Di sini diminta sumpah dari yang menuduh dan yang mengingkari. Iya. Annal asla annal bayyinah 'alal mudda'i. Hukum asalnya itu sudah saya tulis papan tulis, yaitu hukum asalnya dengan dalil al bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Tugas kalian PR ringan PR-nya. Hadis ini kalian cari secara lengkap dari sahabat siapa, di kitab apa, akhrajahuman, dikeluarkan oleh siapa. Sahih Bukhari wa Muslim misalnya. Baik. Kalau ada di kitab ini, catatkan di footnote-nya, ditulis hadisnya sambil kamu tulis undur halaman sekian gitu. Paham? Supaya ingat di footnote-nya kalian tulis. Itu hukum asalnya. Bahwa bayyinah liman lil mudda'i. Bayyinah itu buat orang yang nuduh. Tetapi ini sang suami menuduh istrinya, bukan suruh datangkan bayyinah. Tidak mampu dia. Disuruh sumpah 4 kali. Ini perbedaan dari keumuman hukum asal. 6. Wahuna di sini talabat al-aiman minal mudda'i wal munkir. Hati-hati jangan tulis munkar, munkir. Sedangkan di sini diminta sumpah kedua-duanya, al-mudda'i wal munkir, yang menuduh dan yang mengingkari. Yang kelima. Al-bada'ah birrajul fi tahlif kama huwa tartibul ayat. Bersumpah dimulai dari sang lelaki sebagaimana urutan dalam ayat. Ya. Faedah kelima, al-bada'ah birrajul fit tahlif. Dimulai dari sang suami yang menuduh dalam sumpah tadi. Dan itu sesuai dengan urut-urutan yang ada dalam ayat. Nah, teruskan. Anna zauj la yarji' bi syai'in min shadaqihi. Majrur. Ba'da duhuli walau kanat al-firqatu min al-li'an. Nah. Bahwasannya pihak suami tidak berhak mendapatkan lagi maharnya setelah terjadinya duhul, walaupun perceraian yang terjadi karena lian. Baik. Yang keenam, az-zawj la yarji' ilayhi bi syai' atau la yarji' bi syai'in min sadaqih. Pasang suami tidak bisa mengambil kembali maharnya. Mengapa? Ba'da dukhul. Setelah terjadi jima antara suami istri. Maka ketika minta maharnya kembali, kata Nabi, kalaupun engkau jujur dia berzina, maka mahar tadi karena engkau menghalalkan farjinya. Dan itu sudah kamu jadikan istri dan sudah dukhul. Maka sudah hilang maharnya. Baik. Walaupun terpisahnya karena li'an. Yang ketujuh. Al-li'an khosun bainal zawzain amma ghairuhuma fajri fi hukmul qadhfu al-ma'ruf. Al-li'an khosun bainal zawzain amma ghairuhuma fajri fi hukmul qadhfu al-ma'ruf. Hukum li'an khusus untuk suami istri. Adapun selainnya maka diberlakukan hukum menuduh yang telah diketahui. Ya, yang sudah ma'ruf. Jadi yang ketujuh barakallahu fikum bahwa li'an adalah khusus untuk suami istri. Adapun yang bukan suami istri maka masuk pada hukum qadzaf yang sudah ma'ruf. Apa hukum qadzaf yang sudah ma'ruf? Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi maka penuduhnya yang dirajak dicambuk 80 kali cambukan. Yang ke-8. Karohatan al-mazailu allati lam taqa' wal bahthu anha la siyama ma fihi amaratul fahisyah. Iya. Tidak disukai menanyakan masalah yang belum terjadi. Terlebih lagi belum terdapat tanda-tanda kekejian. Jadi, yang ke-8, tidak disukainya pertanyaan-pertanyaan pada apa yang belum terjadi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Ada makruh, tidak disukai. Apalagi berkait dengan sesuatu yang sifatnya aib. Bagaimana kalau istri saya berzina? Bagaimana kalau suami saya berzina? Jangan pakai kalau-kalau. Mudah-mudahan selamat semuanya. 69. Qala al-ulama waqtusatil mar'atu bilafzil ghadab nidhamiz dhunubi bin nisbati ilaiha ala taqdiri wuqu'ihi lima fihi min talwisil firash wa ta'arud tilhaqi man laisa minaz zawji bihi wa dhalika amrun azim yatarattab alaihi mafasidu kathirah kantishari al-mahramiyah wa thubutil wilayah alal inati bastihqaqi al-amwal tawarusi fala jarama an khusat bilafzil ghadab alladhi huwa ashaddu minal la'nah. Nah, para ulama berkata wanita dikhususkan dengan kata marah karena besarnya dosa apabila hal itu tertuju pada dirinya ketika dianggap benar-benar terjadi. Karena perbuatan zina terdapat unsur mengotori ranjang. Ya, unsur mengotori ranjang. Terus? Dan menjadi sebab masuknya pihak yang bukan suaminya. Menjadi suaminya. Demikian, ini adalah perkara besar yang akan menimbulkan sejumlah kerusakan yang banyak seperti tersebarnya unsur kemahroman. Ditetapkan hukum kewalian atas wanita dan penetapan hak waris sehingga tidak heran apabila dikhususkan dengan kata marah yang lebih berat daripada laknat. Maksudnya adalah kemurkaan dan yang dimaksud lebih khusus adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pada wanita, pada istrinya disuruh untuk berdoa semoga kemurkaan Allah atasku. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Kalau kemurkaan sudah jauh dari rahmat, dimurkai. Itu mengerikan sekali. Mengapa? Karena barakallahu fikum. Kalau ternyata dia ini berdusta, sang wanita ini, berarti dia berzina kan? Kalau perzinahan itu kejelekannya sangat banyak. Satu, pengkhianatan pada suaminya. Kedua, talwis al-firash, mengotori ranjang dalam artian memasukkan aib ke dalam rumah tangga. Wa ta'arrud li ilhaq man laysa min az-zawj, memasukkan yang bukan pihak suami. Bukan hanya orang tadi, tetapi kalau punya anak dikira anak suaminya padahal bukan. Kira-kira bisa disebut anaknya suaminya enggak? Enggak bisa kan? Orang anaknya orang lain. Nasab itu ke laki apa ke perempuan? Ke perempuan. Kalau na'udzubillah, ini istri, ini suami, zauj, zaujah, maka hasil dari pernikahan ini anaknya, al-walad, anaknya dia, semuanya anaknya dia. Tiba-tiba dia berzina, hamil, suaminya tahu, perasaan selama ini saya tidak menyentuhnya, hamil dari mana? Mau ngomong, saya akan dirajam, saya akan dicambuk. Mengapa? Karena menuduh tanpa bukti. Ya Rasulullah, kalau aku tidak bicara, aku membiarkan sesuatu yang besar. Kalau aku bicara sesuatu yang besar. Karena Rasulullah. Bayangkan kalau ternyata benar, maka muncul anak. Siapa dia? Apakah anaknya suaminya? Bukan. Apakah mahram dengan suaminya? Apakah dia nanti bisa mendapatkan warisan dari suaminya? Apakah banyak permasalahan yang berkait? Apa saja permasalahan yang berkait, nasab akan rusak. Maka di sini kalimat intisyar al-mahramiyah itu maksudnya rusak urusan mahram. Ini bukan anaknya dia. Kok bisa ketemu dia? Padahal orang lain. Karena nasab itu dengan dengan bapaknya. Ini bapaknya orang lain. Maka anaknya anak siapa? Satu, urusan itu berkait. Urusan yang kedua, kewalian. Nanti ketika anak ini menikah, kalau perempuan, yang menikahkan siapa? Bapaknya. Padahal bukan anaknya dia, anaknya selingkuhannya. Berarti dia menjadi wali orang yang bukan walinya. Itu juga masalah lagi. Ditambah lagi dengan tawarus. Dia mewarisi dari bapaknya. Padahal anak itu bukan anak bapaknya. Anak orang lain. Anak selingkuhan. Berarti berkait dengan berapa masalah? Dengan banyak masalah. Masalah warisan. Masalah kewalian. Masalah nasab. Masalah kemahraman. Masalah sangat banyak sekali. Sehingga kalau perempuannya yang tertuduh, kalau dia mau bersumpah harus ditambah, semoga kemurkaan Allah atasku. Yang ke-10. Qala Ibnu Daqiq al-Aid wa fil hadis dalilun ala ijra'il ahkami 'ala adh-dhahir. Ibnu Daqiq al-Aid berkata bahwasanya di dalam hadis menunjukkan hukum itu berlaku pada zahirnya. Nah, kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, dalam hadis ada bukti, ada dalil bahwa ijra'ul ahkam ala zahir. Apa maksudnya? Maksudnya menghukumi zahir. Dia bersumpah, saya tidak melakukan zina. Suaminya bersumpah, dia berzina. Pasti kan ada yang salah, berarti salah satunya. Iya, Pak, ya. Pasti salah satunya ada yang berdusta. Allahu a'lamu anna ahadahuma ahadakuma kadib. Allah tahu bahwa salah seorang kalian dusta. Hal ahad minkum ta'ib? Adakah yang mau bertobat? Tetap tidak. Ada yang dihukum? Enggak ada. Yang laki-laki tidak dicambuk, yang perempuan tidak dirajam. Dipisahkan saja. Loh kenapa? Kan pasti ada yang salah. Hukmu ala dhahir. Dhahirnya dia sudah bersumpah, aku bersaksi dengan nama Allah. Sang perempuan juga menolak dengan sumpah juga. Aku bersumpah bahwa dia berdusta. Ya sudah. Dhahirnya masing-masing sudah bersumpah, ya diterima. Walaupun pasti atau mesti salah satunya ada yang salah. Barakallahu fikum. Akhiru hadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.